sumpah janjimu dan selalu setia padaku. Mana sumpah janjimu kan selalu bersamaku. Sayang, mana sayangmu? Cinta, mana cintamu? Rindu, mana rindumu? Janji, mana janjimu? Aku yang di sini sendiri tanpa kasih. Aku yang di sini bernyanyi lagu sedih. Selalu setia padaku. Mana sumpah janjimu?